Jangan coba bicara, mari kita renungkan. Di dalam sepiku kau diam, terkubur di batas langit, tersapu debu jalanan. Semua duka kita tinggal. Dengar aku yang bernyanyi, pasti bagi kamu ikrat janji tak lagi bertengkar. Pegang erat matahari bersinar. Semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah, mari tersenyum. Jangan paksa menangis, mari kita pikirkan sejarah usah kita buat. Senandungkan satu lagu agar semua kembang mekar. Pegang erat tanganku dan jangan lepaskan. Ikatkan benang kasih sayang. Nampaknya mendung segera lewat, matahari bersinar. Semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah.